Kidung niku terjemahane lau angzalna hadzal qur'ana niku dadekke kidung terus dinyanyike. Karo Mbah Marijan dijenengke kidung kacer. Soale ilat Jawa ra iso ngarani surat Al-Hasyr, metune kacer. Lah tengriku duwe murid naminipun Samsudin, pindah Jawa Barat damel pesantren Quran pertama teng Kerawang. Duwe murid naminipun Datuk Kahfi pindah Cirebon, Amparan Jati. Lah tengriku duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing bagian ngislamke pejajaran. Nah, saya Jumatil Kubro duwe anak Ibrahim pindah Tuban, duwe anak Raden Rohmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Lah Sunan Ngampel iki kudu ngislamne wong mojo pahit. Bayangaken peradabannya sudah tinggi dikon ngislamke, angel napa gampang? Ya angel. Pilkada niku nek ngejak wong pinter angel, 1 juta wae ora gelem. Tapi nek ngejak wong bodho-bodho niku sarimi sak kerdus rampung. Kadang amplope 10.000 niku beres. Tapi nek ngejak wong pinter angel, susah. Lah mila, gitu. Lah mila akhire Sunan Ngampel dengan satu prinsip apa? Bahwa Islam harus ditanam di Indonesia mulo nganggo prinsip mathaluhum fit Taurat atau mathaluhum fil Injil kazarin. Islam iku kaya tanduran. Akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa'ala suqi ya'jibu zurra aliyaqin bihimul kufar. Islam iku kaya tanduran kang metu anak-anakane. Terus ngempel ngeten iki, terus mbokne karo anake wae ba bareng. Napa niku, Pak? Pari. Jadi gambaran menanam padi, menanam Islam niku pun digambarke teng Quran. Lah mula terus teng mriki ditandur ngangge cara nandur pari. Nandur pari niku sak ngisore lemah. Nek sak dhuwure lemah dadi perkara. Totol, Mak.